yani min sifat ahli kitab min qabl, sifat orang-orang ahli kitab min al-yahud aw al-nasara, ketika mereka diturunkan padanya Al-Kitab sebagai pedoman hidup bagi mereka, mereka hanya sanggup dan sebatas membaca saja, tidak lebih daripada itu, tidak mendalaminya, tidak memahaminya, tidak berusaha mengamalkannya. Begitu juga semisal dengan mereka di hadis zaman atau di umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah contohnya orang-orang Khawarij, yang di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Khawarij, mereka adalah ahlul ibadah, orang yang banyak ibadahnya, bahkan orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an. Bahkan apabila dibandingkan dengan amal ibadah dan membaca Al-Qur'an yang para sahabat, maka para sahabat akan merasa minder, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ila salati. Tahqiruna ibadatakum ila ibadati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, menceritakan kepada sahabat ciri-ciri ataupun bagaimana orang-orang Khawarij itu, kalian akan merasa minder apabila membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, baca Al-Quran mereka dengan bacaan kalian. Jadi dari sisi kuantitas, jumlahnya, mereka ahli ibadah. Namun kata Rasulullah SAW, yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahu. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yang apa yang mereka baca tidak sampai ke dalam kalbu mereka. Tidak mereka pahami, tidak mereka resapi, tidak mereka dalami. Sehingga dari sini muncul kesesatan berpikir, kesesatan di dalam akidah. Muncul penyimpangan, yaitu diantaranya akidatul khawarij, ketika mereka berpaling dari tadabburul ayat, berpaling dari mempelajari Al-Quran. Nah, makanya diantara as-sabab. Begitu pula kita diperintahkan untuk tadabbur ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat kauniyah, yang bersifat alam semesta. Karena pada hakikatnya seluruh alam semesta ini merupakan perkara-perkara yang menunjukkan atau tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemahesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Bahkan di bumi terdapat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. وَفِي أَنْفُسِكُمْ, bahkan pada diri kalian juga terdapat ayat ketika seorang mengadaburinya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur sedemikian rupa anggota tubuh, organ tubuh yang masing-masingnya memiliki fungsi, yang masing-masingnya barakallahu fikum luar biasa kalau kita betul-betul mendalami dan memahami fungsi dari masing-masing anggota tubuh kita. Tidak ada yang sia-sia, baik matanya, rambutnya, hidungnya, telinganya, bahkan yang terdapat di dalam diri kita, jantung, paru-paru, semuanya memiliki fungsi. Kulit, kuku, ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan, yang mengaturnya Maha Alim, Maha Mampu, dan Maha Hikmah. Nah, sehingga dari sini, yakni dari tadabbur ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mentadabburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, akan muncul darinya rasa ta'zim Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin yakin dia terhadap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang itu berbalik, seorang itu lalai dari tadabbur ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik diantaranya ayat-ayat kauniyah, akan muncul rasa kibur kepadanya, takabur, sehingga apa yang dia miliki, kecerdasannya, kemampuannya, kesuksesannya, dia nisbahkan kepada dirinya, Dia merasa karena yang dia miliki atau sesuatu yang dia miliki ini karena kemampuan dirinya, karena dia berusaha, karena dia cerdas, tidak menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul pada dirinya rasa ujub, rasa sombong, wa kufur ni'mah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya kenikmatan harta yang begitu banyak, justru ketika diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Dia mengatakan saya mendapatkan ini semua karena saya memiliki ilmu. Saya pandai, saya tangkas di dalam permasalahan dagang, usaha, dan yang sisanya, sehingga saya kaya. Maka dari sini muncullah kelalaian, muncullah jauhnya seorang dari pengagungan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satupun yang terdapat pada diri kalian dari kenikmatan-kenikmatan apapun itu bentuknya, maka pada hakikatnya min Allah, Allah yang beri, Allah yang yataqabbal kepada hamba-hambanya untuk seorang bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bukan karena hamba berhak, bukan karena hamba layak untuk mendapatkannya, namun murni ihsan, murni merupakan bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian kata al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hafizah, wal indihar bi mu'ayyadil hadaratil madiyah, dan mereka berbangga dengan kemajuan yang bersifat materi, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokus pada kemajuan-kemajuan yang mereka sebut dengan kemajuan materi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang seperti ini, yakni terfokus kepada umur dunia semata dan melalaikan tujuan utama di hidup, yaitu untuk ibadat Allah, untuk mencari berkah di akhir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan orang-orang mukmin untuk berpaling dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau tipe-tipe seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'arid amman tawalla 'an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Dzalika madlaghuhum min al-'ilm. Maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari zikrullah Subhanahu wa Ta'ala, dari mengingat Allah, dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yurid illa al-hayata ad-dunya, dan mereka juga tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia semata. Yang terfokus pada diri mereka adalah bagaimana kehidupan dunia mereka sejahtera, kaya, tanpa memperhatikan, tanpa mengindahkan apakah itu sesuatu yang melanggar syariat Allah, bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Al-muhim yang penting dia punya rumah besar. Al-muhim yang penting dia mobilnya bagus. Al-muhim dia pakaiannya, fasilitasnya, gaya hidupnya metropolis. Nah, tanpa memperhatikan apakah itu melanggar batasan-batasan syariah. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela. Tiba-tiba orang yang seperti ini, dan bahkan orang-orang mukmin diperintahkan untuk berpaling dari orang yang seperti ini, karena akan berpengaruh, karena akan menjadikan diri seorang mukmin, kepribadian, akhlak seorang mukmin itu terpengaruh dengan gaya pikir orang-orang yang memiliki tipe seperti ini. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika mablaghuhum min al-'ilm." Dan itulah puncak dari ilmu mereka. Yang mereka tahu cuma masalah duniawi semata. Adapun masalah agama mereka sama sekali tidak memahami. Salatnya tidak diperhatikan, apalagi mau belajar ilmu agama, membaca Al-Qur'an saja tidak bisa. tidak mengerti apa yang halal, apa yang haram, apa yang merupakan kewajibannya, apa yang tidak boleh dilakukan dan dilaksanakan di dalam agama, mereka tidak tahu. Mereka hanya fokus di dalam bagaimana kehidupan mereka sejahtera, kehidupan mereka bahagia dari si materi. Nah, maka ini yang menjadikan seorang, yakni gaya berpikir orang yang seperti ini, akan menjadikan seorang itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Muslim, hatta dhannu annaha min maqdurin bashar wahda, sampai mereka menyangka, meyakini bahasanya kemajuan yang bersifat materi ini semata-mata karena kemampuan manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasaru yu'adhimuna bashar, sehingga mereka justru mengagungkan manusia dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau kita memperhatikan bagaimana kondisi, bagaimana keadaan manusia atau masyarakat di kebanyakan, baik itu dari sisi pendidikannya terutama, itu nampak bahwasanya mereka betul-betul hanya memfokuskan pada kemajuan yang mereka sebut dengan ilmu pengetahuan. Padahal di dalam syariah sesuatu itu tidak disebut ilmu, kecuali yang pertama diterangkan suatu disebut ilmu adalah ilmu agama. Namun indenas di pandangan manusia yang disebut ilmu itu masalah ilmu dunia, sehingga berbeda. Nah, sehingga mereka menganggap orang berilmu, orang punya ilmu itu bukan yang dimaksud dengannya al-ulama, seorang alim, bukan. Yang maksudnya orang berilmu, tuntutlah ilmu setinggi langit, maksudnya mereka belajar dunia. Kita tidak melarang, kita tidak barakallahu fikum mencela orang-orang yang belajar perkara-perkara tersebut. Di atas dari kejahis, perkara-perkara tersebut boleh punya. Antum a'lamu di umur duniaku, apalagi dibutuhkan di dalam kesehariannya, di dalam pekerjaannya, selama hal tersebut tidak melalaikan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala atau menjadikan dia terseret di dalam keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dalam batas qaidah asy-syari'ah, dan tidak melalaikan dia dari tujuan utama dia hidup, yaitu ibadatullah azza wa jalla. Namun sebaliknya, cara berpandang atau cara hidup kebanyakan orang di zaman sekarang berbeda. Mereka menganggap yang namanya masa depan cerah itu adalah hanya sebatas ketika seorang ketika sudah dewasa, sudah selesai pendidikannya, itu punya pekerjaan, dia terjamin kehidupannya, per bulannya itu aman atau lebih, tanpa memperhatikan bagaimana keimanannya, bagaimana akidahnya, bagaimana perkembangan agamanya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya. Dan ini cara berpikir banyak di kalangan orang tua, sehingga muncul generasi-generasi yang notabene mereka dianggap pandai, mereka berkembang dari sisi ilmu pengetahuan, namun dari sisi akhlak, moral, akidah, bahkan lebih-lebih lagi jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga generasi-generasi yang setelahnya muncul bukan memperbaiki bangsa, namun justru merusak bangsa. Justru orang yang seperti ini yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memunculkan, tidak menghasilkan pada negara kita atau sekitarnya kecuali syar, kecuali kejelekan saja. Nah, ataupun dari sisi kurikulumnya, nampak di mana sekolah-sekolah pada umumnya sebagian besar materi yang mereka berikan bukan terfokus bagaimana pendidikan atau bagaimana perkembangan anak tersebut menjadi anak soleh, anak yang bertakwa, anak yang berakidah lurus, anak yang di atas ibadah, anak yang di atas akhlakul karimah, moral yang Islamiah. Namun bagaimana anak tersebut cerdas, pandai, pintar matematika, pintar fisika, nilainya bagus, olimpiade bahkan kalau bisa, sekolah di luar negeri, entah itu di Oxford ataupun di negara-negara kufar yang lainnya, itu yang mereka sebut dengan kemajuan. Dan mereka terfokus hanya pada masalah ini saja, sehingga generasi tersebut adalah generasi kosong yang dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi rusak. Lebih daripada itu, pemberian materi, yakni materi agama itu hanya sebagian kecil saja dari kurikulum yang dicanangkan. Nah, kurikulum yang dicanangkan, sehingga materi tersebut sangat sedikit dan sangat tidak cukup untuk bagaimana menjadikan seorang itu menjadi seorang yang saleh ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi, justru materi agama yang disusupkan atau diberikan kepada generasi, kepada masyarakat, itu adalah bukan akidah salafus saleh. Akidah Islamiyah yang betul-betul diajar oleh Rasulullah SAW, namun akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dan berselisih dengan Alkitab dan Sunnah, baik itu Jahmiyahkah, Mu'tazilahkah, Qadariyah, dan apa yang kita katakan ini bukan sesuatu yang hanya omong belaka atau ucapan semata, yakni doktrin pemikiran-pemikiran sesat dari sisi agama dan dijauhkan dari akidah salafus saleh, itu bukan semata-mata tidak, namun upaya tersebut ada diajarkan kepada mereka ilmu kalam wal mantiq, diajarkan dan disusupkan kepada mereka ta'til sifat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga betul-betul mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dari sisi al-aqidah. Ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Allah di hati. Bahkan ketika dikatakan ini tidak tepat, yang betul Allahu fis sama, Allah di atas, sebagaimana dalil di dalam Al-Qur'an, dalil di dalam As-Sunnah. Mereka mengatakan hadza mujassim, wa ini ahlu tajassim, Wahhabi, wa tajassim kufur, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya kufur, mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala fil 'ulum, ini kufur. Tidak boleh mengisyaratkan jari ke asama, yakni mengisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sama. Ini tertulis di dalam kitab-kitab mereka, diajarkan bagaimana mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Memalingkan mereka dari tokoh-tokoh Islami, a'immatus salaf, dan memalingkan mereka kepada tokoh-tokoh kesesatan, bahkan kufur, Ibn Sina, Ibn Sab'in, Wal Farabi, atau Ibn Arabi, dari tokoh-tokoh kufur, tokoh-tokoh ahli kalam yang dihukumi oleh para ulama ulama kufur. Nah, ini masalah mereka, atau yang menjadi landasan pokok agama mereka, keyakinan mereka. Nah, maka hadza syarrun 'ala syarrin. Maka ini adalah kejelekan di atas kejelekan. Selain mereka diberikan porsi yang sangat sedikit untuk perkembangan agama mereka, dan juga porsi yang sedikit tersebut tidak diberikan yang semestinya, yakni tidak diberikan dan diajarkan padanya akidah salafus saleh, namun diberikan padanya akidah ahli kalam wal mantiq dan yang semisalnya. Dan kita tidak berdusta dalam masalah itu. Coba lihat buku-buku agama di dalam kurikulum-kurikulum yang sudah berjalan. dipenuhi hal-hal yang seperti itu. Nah. Kemudian kata al-musannif hafizallahu ta'ala, wa yudhifuna hadhihi al-mu'tayat ila majhudihi wa ikhtira'i wa'da. Dan mereka menisbahkan kemampuan-kemampuan tersebut, yakni kemajuan mereka, perkembangan mereka dari sisi ilmu pengetahuan, semata-mata dinisbahkan kepada usaha, kemampuan mereka semata, tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal tersebut. Kama qala Qarun min qabl, sebagaimana Qarun berkata sebelumnya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan sesungguhnya aku mendapatkan ini semua ala ilmin indi, karena saya memiliki ilmu. Nah, saya pandai. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk kita bersyukur. Dan di antara bentuk syukur adalah menisbahkan apa yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Naam. Begitu pula kata Asy-Syaikh hafizallahu ta'ala, apa yang qulul insan, sebagaimana kata orang, hadzali, ini adalah milikku, ini adalah hak saya. Ketika seorang itu misalnya sukses atau diberikan kenikmatan yang bersifat umum, duniawi kan, ataupun lebih-lebih lagi dini, agama, hadzali, ini pantas untuk saya, ini hak saya. Nah, tidak menisbahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Atau innama utituhu ala ilmu, saya mendapatkan ini semua karena ilmu, karena saya pandai. Walam yatafakkaru wa yanzuru fi 'azamati man awjada hadhihi al-kainat, dan tidak berpikir, tidak bertafakur, tidak memperhatikan keagungan zat yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk ini tadi. Dia pandai, siapa yang memberikan pada dirinya kecerdasan? Siapa yang memudahkan dirinya untuk bisa mengembangkan kemampuannya kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, yang memberikan dirinya kecerdasan, kemampuankah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa dia kufur? Merasa bahwasanya karena dirinya berhak. Nah, qala wa auda'aha hadhihi al-khasa'is al-bahira, dan mempersiapkan, memberikan kekhususan-kekhususan yang luar biasa ini. Wa wujada al-bashar wa ataahu al-maqdiru 'ala istikhraj hadhihi al-khasa'is, dan lupa kepada zat yang menciptakan manusia, memberikan segala macam bentuk kemampuan-kemampuan yang terdapat pada diri manusia, memberikan kepadanya kemampuan untuk mengeluarkan semua kekhususan-kekhususan atau sumber daya-sumber daya terdapat di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan mengilhamkan mereka. Nah, walidhiha biha, begitu pula mengambil manfaat darinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan, yakni segala macam perbuatan kita, segala macam usaha kita, itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita bisa untuk melakukan hal tersebut. Sehingga yang wajib adalah syukurullahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh wama khalaqallahu min syai. Tidakkah mereka memperhatikan pada kekuasaan langit-langit dan bumi dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari segala sesuatu? Yakni perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya bersifat kauni, alam semesta. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ardha wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari langit air hujan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari air hujan tersebut buah-buahan sebagai bentuk rizki dari kalian. Nah, maka ketika seorang pandai di dalam pertanian misalnya, maka itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kalau tanpa air, bagaimana pertaniannya berkembang? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pada dirinya air. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan padanya jumlah air yang dibutuhkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lebih dari air hujan tersebut, begitu pula pertaniannya sia-sia, banjir, mati tanamannya, bahkan kalau terlalu banyak air, kurang air, mati. Kebanyakan air, mati. Nah, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasakan kepada kalian perahu-perahu agar kalian bisa berlayar di lautan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ, dan menundukkan kepada kalian sungai-sungai, sehingga bisa seorang manusia atau masyarakat atau insan itu mengambil manfaat dari air sungai tersebut. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di antara ayat-ayat atau di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faedah yang bersifat umum. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah lebih daripada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya. Nah, namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan kenikmatan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang namanya manusia memiliki sifat dasar, innal insana ladzulumun kafar. Namun sesungguhnya manusia, mereka pada dasarnya memiliki sifat zalim, banyak kezaliman yang kafar, banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi Muhammad. Sekarang.